بسم الله الرحمن الرحيم. Di sini inti pembahasannya. Lihat baik-baik, fokus. Ini inti pembahasannya. Kalau kita sedang belajar dengan banyak orang, dan Anda ingin mendapatkan pengetahuan dengan cepat, atau anak Anda sedang belajar di lingkungan sekolahnya, bergabung dengan teman-teman yang lain, bagaimana supaya cepat mendapatkan pengetahuan, cepat paham, dan cepat mengerti, kalimat yang mudah dari Nabi. Istansit dari kata nasata. Nun, sad, ta. Punya tiga arti. Masya Allah. Bahasa Arab itu satu kalimat artinya bisa banyak. Punya tiga arti. Satu, diam. Dua, tenang. Tiga, fokus. Coba lihat. Satu, dua, tiga. Diam, tenang, fokus. Nabi itu orang paling fasih. Ana afsahul Arab, kata Nabi. Saya orang Arab paling fasih. Ciri khas bahasa yang paling fasih, satu kalimat itu bisa efektif. Qalilun yufhamu, sedikit tapi dipahami. Maknanya bisa luas. Ya, ketika Nabi menyampaikan kalimat, kalau diam saja bisa uskut namanya. Uskut, uskut, uskut, diam. Kalau tenang saja itmain, itmain, itmain. Tenang, tenang, tenang. Kalau fokus saja rakiz, rakiz, rakiz, tarkiz. Tapi Nabi memilih satu kalimat mencakup tiga makna ini. Kata Nabi, hey Jarir, istansitin nasa. Kalau ditambah dengan ista, itu permohonan namanya. Mintakan, minta, minta. Ghafara, ampunan. Istaghfara, minta ampun. Istighfar, permohonan ampunan. Hasana, baik. Minta supaya jadi baik. Istahsana. Adzina, izin. Minta izin. Istazana. Ana astazin, saya minta izin. Izinnya pemberian, satu hal toleransi untuk mengerjakan sesuatu. Sama. Nasata, diam, tenang, fokus. Istansata, minta pada mereka untuk diam, tenang, dan fokus. Jadi petunjuk dari Nabi, kalau kita ingin mendapatkan pengetahuan, terlebih saat, mohon maaf, saat pengetahuan itu didapatkan di kumpulan orang-orang yang banyak, salah satu cara untuk mendapatinya adalah Anda mesti diam, tenang, dan fokus. Karena itu wajar kalau sebelum pengajian dibuka, taklim dibuka, ada pembicaraan-pembicaraan, ada keramaian-keramaian, kadang-kadang ada, mohon maaf Bu ya, ada forum di atas forum. Ustadz sedang menyampaikan forum, di belakang misalnya bikin forum sendiri, ada bikin pengajian sendiri. Jadi wajar kalau sementara Ustadz kadang-kadang suka mengingatkan, coba fokus, fokus, shh, ayo lihat sini, misal ya. Nah itu adalah bagian dari pengamalan hadis Nabi SAW. Karena kata Nabi, ilmu itu hanya bisa diraih dengan tiga cara yang ini. Satu, kalau Anda bisa diam dengan tenang, bukan sekedar diam, diam dengan tenang, kemudian diisi dengan fokus kepada materi yang disampaikan. Fokus. Jadi kalau satu di antara tiga ini hilang dalam diri kita, maka sulit Anda bisa mendapatkan pengetahuan dengan baik. Ya, maaf. Bagaimana mungkin seseorang bisa tenang dan fokus kalau dia tidak pernah diam? Ya. Apa tadi kata Ustaz? Oh, kata Ustaz disampaikan kalimat insan. Oh, sebentar, sebentar. Oh ya, apa tadi? Insan. Oh, sebentar. Halo? Masya Allah. Kalau semua Anda enggak pernah diam, Anda enggak fokus untuk belajar, niat Anda datang ke majelis ilmu hanya sekedar melengkapi aktivitas Anda, maka tidak akan sempurna ilmu yang Anda dapatkan. Di, mohon maaf, jangan jadikan majelis ilmu untuk kegiatan mampir Anda. Kalau cuma mampir, ilmunya pun akan mampir pada diri Anda. Ketemuan yuk, di mana? Masjid Al-Azhar ada deh, Al-Azhar. Ya udah, ya, sambil sekalian sarapan. Masya Allah. Di, Anda belajar itu bukan untuk mencari pembelajarannya, cari sarapannya. Begitu ke masjid, sarapannya enggak ada. Ya, enggak ada sarapan. Masya Allah. Misal, ya, tayyib. Nah, teman-teman sekalian, maka yang disampaikan oleh Nabi, tiga hal ini yang membuat kita lebih bisa baik menangkap sesuatu. Diam, fokus, tenang. Dan hebatnya, ternyata Masya Allah, kalimat-kalimat semacam ini, biasanya dalam Al-Quran, sifat tiga sifat ini, diarahkan kepada ibadah. Tapi kalau ibadah, itu biasanya dengan kalimatnya khusyuk. Khusyuk. Nah khusyuk ini punya kemiripan dengan kalimat nasfun. Cuman kalau khusyuk pada aspek ibadah, disandingkan dengan kalimat iman. Di khusyuk, ya, isinya adalah iman. Kemudian nasfun, isinya adalah ilmu. Khusyuk punya tiga tingkatan ini. Jadi kalau Anda ingin ibadahnya khusyuk, Anda diam, Anda tenangkan diri Anda. Setelah itu Anda fokus pada ibadah Anda. Ketika tiga disatukan dengan nilai iman, maka khusyuk Anda dapatkan. Nah, dalam belajar kalimatnya nastun, diam, fokus, kemudian tenangkan diri Anda. Makanya ketika Allah menggabungkan kalimat iman, disatukan dengan kalimat ilmu. Jadi kalau Anda ilmunya mau naik, imannya mau naik, tiga unsur ini mesti ada. Quran Surah 58, ayat yang ke-11. Perhatikan baik-baik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman disandingkan dengan ilmu. Ketika iman mau diangkat, kalimatnya khusyuk. Ketika ilmu diangkat, kalimatnya nastun. Tiga unsurnya sama-sama. Diam, tenang, dan fokus. Karena itu, saya sarankan kepada Anda, jika ada anak-anak kita sedang belajar, maka wasiatkanlah yang seperti ini. Ayo nak, ketika belajar dengan teman-teman, yang tenang ya. Fokus ya. Dan hebat ya. Ketika Nabi menyampaikan kalimat-kalimat ini, Nabi pun mengarahkan supaya sahabatnya menyiapkan perangkat-perangkat yang membuat dia bisa diam, tenang, dan fokus. Ini bukan cuma kita, ayo diam, tenang, fokus. Tidak. Sekarang gini, Anda bagaimana mau fokus kalau Anda datang ke majelis ilmu dengan perangkat-perangkat yang tidak membuat Anda fokus? Kan Anda datang ke pekerjaan Anda, Anda datang ke kantor, bawa perlengkapan kerja kan? Bukan bawa perlengkapan belajar, perlengkapan kerja. Laptop Anda bawa, catatan kerja Anda bawa, supaya membuat Anda fokus. Sama juga Anda ke majelis ilmu, perangkat ilmu yang Anda bawa. Orang ke sawah bawa cangkul. Anda ke tempat ilmu, ya bawa tulisan. Bawa yang membuat ilmu Anda bisa dirangsang, bisa disimpan. Kan terbalik, Anda ke sawah bawa kitab, bawa buku, Anda ke majelis ilmu bawa cangkul misalnya, kan gak nyambung. Maka dari itu, segala perangkat yang membuat kita bisa mendapatkan tiga hal ini, maka itulah yang membuat kita bisa dimaksimalkan.